Hamurwani Carita Saratri. Nenggih wau minangka bebuka. Osi ing satriya mangke. Manekes mringin yuwang agung. Manekes mring yuwang agung. Sang Ismaya dadya pangarsi. Usadaning bawana. Usadaning bawana. Retentrem rahayu. Retentrem rahayu. Ubah hambangun kahyangan. Tekad siji tumandang bareng makarti. Tekad siji tumandang bareng makarti. Om ya ing pambangun. Sarwa parwa Gusti kita amin anugrahaning rahayu sagung kang dumati. Pitono Hanenggih nagari pundhita kang kahe kwadi dasa purwa Basa eko marang sawiji adil niwih dasa 10 purwa wiwitan Sanadyan to kathah titahing jawata ingkang kahungkulan ngakasa sinangga ing pratiwi kinapiting samudra kathah ingkang samyuwanggana raras Nanging datan kadinegari ingkang ginupit ing mangke. Pundhita nagari satunggal darbya nama sadasa. Ika Tama Panboya Muhung nagari ing Ngamarta. Ya nagari Indra Prahasta. Ya praja Mbatana Kawarsa ya nagari ing Cintakapura. Mila winasta negari Ngamarta ingkang mengkurdi papan tepuntoning ilen-ileneng toya jawah. Inggih papaning pangasrepan. Mila sinebat Ngindra Prahasta. Katentremaning praja Ngamarta amung sak prawala ning kasuwargan. Mboten kawarsa kadhatening Sekar Pudhak Cintaka Pura pendhapining praja ingkang sarwa sesudya. Mila kinarya bebuka, hangupadya negari satus tanantu kekalih sewu tanjang kepsadoso. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah Karta Turaharjo. Panjang jopo capani punjung lur kawi bawani pasir samudra wukir gunung. Tuh negari ngukuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede. Loh tulus kang sarwati nandur dadi jinawi murah ingkang sarwati nuku. Gemah kateng poro jalmo ngamonco ingkang samyawis mulebeting projo katingal jejel apepet haben cuki tepung taritis. Papan wiar katingal rupa inyawit saking rarjaning nagari. Ripah tondola kuning poro dagang layar nengkudo kang samyuli mintir siang tanah piratri. Ndali diri datan wonton kendati labetan wonton sang sayaning dedalan. Karto tondo kawuling padusunan samyo hayem tentermatini mungkul pangwoleng tetanen. Pitik wentan wonton cinan cangan wanci hawa naglaring pangunan surupi ngarko wangsul marang kandangi dewi-dewi. Datan wonten carane kandang nganggo pepalang lawang kinancing labetan wonten dur silo juti. Raharjo tebihing parang muka para mantri bupati samya kuntap kautamani dibya wirutama tansah njunjung luhuring sang katong lan haruming nagari. Dasar nagari ngamarta gedhe, obore, padhang, jagate, dhuwur, kukusi, jero, tancepe, akeh, bawae, tur kasusra ing manca praja. Pendhak antara mangsa ngaturaken bulebegi kawujud glondong pengareng-areng peni peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri pinangka tandha lintuning sih katresnan. Wonang den ucapna jujuluking sang nata ingkang hangrenggani praja. Haning nggih ajejuluk Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Guna Talikrama. Ya Prabu Sodha Dwija Kangka, ya Prabu Dharma Putra, ya Prabu Dharma Raja, ya Prabu Dharma Wangsa, ya Sang Anjata Satru. Mila jejuluk Prabu Punta Dewa. Yekti sanata dadi rahsaning para dewa. Prabu Yudhistira titising Jim Yudhistira kawarti. Guna Talikrama sang Prabu pinter naleni basa, Sodha Dwija Kangka sang katong rair ing mangsa rolas. Dharma putra pinundhut putra Bathara Dharma, Dharma raja jumeneng sang nata seneng kuyung kelawan para